بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخواتي في الله، حاضرين جماعة sekalian، rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, kita memasuki ayat ke-25 dari An-Naba, yaitu firman Allah Ta'ala, illa hamiman wa ghassaqa. Tentunya ini berkaitan dengan ayat terakhir kemarin, perlu murojaah sebentar. Ayat ke-24 ketika Allah sebutkan, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Bahwa mereka yang diazab, nas'alullah al-afiyah, di dalam jahannam tidak akan merasakan dingin, tidak pula mendapati minuman. Yani tidak mendapati dingin untuk hati mereka, sesuatu yang menenangkan atau menyenangkan hati, itu tidak akan mereka dapati, karena mereka terus dan selalu dalam azab. Tidak akan pula merasakan minum yang dengannya layaknya orang kepanasan akan menghilangkan dahaga dan terobati hausnya. Tidak akan itu semua mereka dapati di dalam jahannam. Kemudian Allah sebutkan ini ayat, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim dan ghassaqa. Hamim adalah panas yang pada titik puncaknya, tidak ada lagi panas di atas itu. Panas kalau sudah mencapai puncak sangat panas, itu disebut hamim. Artinya, kalaupun mereka mendapati sesuatu, bukannya dingin yang mereka harapkan, tapi justru hamim, panas yang sangat panas pada puncak panasnya. Wa ghassaq, dan juga ghassaq, bukan minuman yang mereka dapati untuk menghilangkan dahaga dan haus yang luar biasa, tapi justru ghassaq yang mereka dapati. Ghassaq, ada beberapa penafsiran. Ada yang menyebutkan ghassaq kumpulan dari keringat orang-orang yang di dalam neraka karena sangat panas, maka kumpulan dari keringat-keringat mereka, kemudian darah-darah mereka karena mereka terazab, tersiksa seluruh tubuhnya, ditambah dengan kumpulan nanah dan basah dari luka-luka mereka, karena ini semua dalam azab, tentunya keluar darahnya, keluar nanahnya, lelehan tubuh mereka, keringat mereka, semua itu jadi satu, itu yang disebut ghassaq. Sehingga seperti kata Imam Abu Aliyah rahimahullah, bukan dingin yang mereka dapati, padahal itu yang mereka harap, tapi justru hamim, panas yang bahkan puncak panasnya, hamim. Bukan syarab, minuman yang mereka dapati, itu yang mereka harapkan, tapi yang didapati justru ghassaq. Di riwayat Imam Ahmad, dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau anna dalwan min ghassaq yuhraqu fid dunya la antana ahlad dunya." Wal iyadu billah. Kalau saja satu ember dari ghassaq tadi, kumpulan dari nanah, darah, luka, keringat ahli neraka, kalau saja diambil satu ember saja, kemudian dituangkan atau ditumpahkan ke dunia, maka niscaya baunya akan menyengat sekali, busuk, merata ke seluruh dunia. Waliyadzubillah. Diriwayatkan juga dari asar Ka'ab, Ka'abul Ahbar, Ghassaq disebutkan pula adalah nama dari mata air di Jahannam yang keluar darinya segala macam bisa dari yang diketahui berbisa, dari ular, kala jengking dan sebagainya. Bisa-bisa yang berbahaya dan mematikan, semuanya keluar dari mata air tersebut di dalam Jahannam. Maka Bani Adam ya, yang diadab di situ, Masallallahu al-Afiyah, dicelupkan, dimasukkan ke dalam cairan tersebut, kumpulan berbagai macam bisa, sekali celup, maka terkelupas seluruh kulitnya, daging-dagingnya terlepas dari tubuhnya, tinggal tulang belulang. Demikian dalam riwayat Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Itu yang disebutkan tentang ghassaq yang Allah berikan kepada ahli nar. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Tentunya ini semua tazkir dan takhwif, sengaja Allah sebutkan untuk menakutkan hambanya agar mereka takut dari neraka, agar takut dari azabnya, sehingga tidak bermaksiat, tidak kufur, tidak musyrik kepada Allah, dan mendorong mereka untuk selalu taat dan ibadah kepadanya. Jazaan wifaqo. Kemudian Allah katakan jazaan wifaqo. Atau sebelum itu penafsiran pertama tadi tentang Hamim dan Ghassaq. Ada penafsiran kedua bahwa la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak mendapati dingin, tidak pula mendapati minum. Dingin yang dimaksud diriwayatkan dari beberapa a'imah seperti Mujahid adalah rasa kantuk atau tidur. Ya bagaimana mereka bisa tidur nyenyak layaknya orang istirahat, nyaman dan enak setelah itu tubuhnya. Mereka dalam azab. Maka bardan, makna keduanya tadi, bahwa mereka tidak akan merasakan tidur. Dan orang tidur kan berarti istirahat. Dan dia nyaman dengan itu, enak. Itu tidak akan mereka dapati di dalam Jahannam. Makanya Allah katakan fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakan semua itu oleh kalian dan tidak akan kami tambah untuk kalian kecuali azab di atas azab. Maka mereka tidak akan merasakan tidur. Kembali ke ayat yang Allah katakan setelah semua itu Allah sebutkan azab dan berbagai macam bentuknya di neraka, jazaan wifaqa. Semua itu balasan setimpal. Hukuman atas amal perbuatan mereka selama di dunia. Amalan mereka rusak. Amalan mereka sangat jelek. Dari berbagai kemungkaran, maksiat mereka, kemusyrikan, kekufuran, fawahish, perbuatan-perbuatan keji, semuanya itu balasannya. Makanya kufar tidak hanya dihukum karena kekufurannya, itu satu, dia diazab dalam jahanam segala-galanya ya, karena kekufuran dan kemusyrikan dia. Tidak ada dosa di atas kekufuran, itu dosa paling besar, syirik. Dia diazab karena itu. Plus setiap perintah yang mereka tinggalkan, amalan soleh yang Allah perintahkan, Allah wajibkan dan tidak mereka lakukan, mereka juga diazab karenanya. Makanya di dalam Quran Allah sebutkan tentang itu. Ketika mereka ditanya di dalam neraka, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar ini? Jawab mereka, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Kan perintah Allah sholat. Karena mereka enggak sholat, diazab karenanya. Lain dari kekufurannya. Kufur mereka kan satu, lain lagi. Ini sekarang perintah yang tidak mereka jalani, diazab karenanya. Qalu lam naku minal musallin, kami enggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga enggak pernah ngasih makan orang-orang miskin. Tidak pernah menyantuni orang-orang yang enggak punya. Kan itu perintah Allah, ditinggalkan. Diadab juga karenanya. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami dulu berfoya-foya melalaikan perintah-perintah syariat, diadab karenanya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga dulu selama di dunia mendustakan hari kiamat ini. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian ini. Maka menumpuk-numpuk azab, hukuman setimpal. Selama mereka di dunia, mereka lakukan semaunya, kekufuran mereka, maksiat mereka, mereka tinggalkan perintah Allah, mereka langgar larangannya. Ya balasannya setimpal kelak di akhirat, hukuman atas semua yang mereka lakukan. Karena gak ada yang sia-sia. Dan Allah hakim. Dan itu keyakinan ahlu sunnah. Bahwa setiap ucapan Allah, setiap perbuatan Allah, pasti ada hikmahnya. Gak pernah dan tidak akan Allah melakukan sesuatu itu sia-sia. Gak ada gunanya, gak ada tujuannya. Ya, manusia diciptakan, terserah mereka hidup mau bagaimana, menjalani hidupnya. Setelah itu mati, setelah itu selesai. Udah, gak ada apa-apa setelah itu. Oh enak. Dan itu sia-sia. Padahal dia hidup mungkin 70 tahun, mungkin 80, 100 tahun. Dia berbuat banyak kan selama hidup, yang mendolimi orang, menyakiti orang. Mungkin belum terbalas saat di dunia. Bisa saja dia bebas dari pengadilan dunia karena satu dan lain sebab. Kemudian ini semua lewat begitu saja, gak ada apa-apanya. Gak akan. Karena itu hal yang sia-sia, tidak mungkin Allah lakukan. Makanya jangankan manusia, nanti akan terlewat. Binatang saja dihukumi oleh Allah. Rasulullah sebutkan, hatta ketika faslul qadha di akhirat, semuanya dihukumi oleh Allah atas perbuatannya. Hatta innahu la yuqtassu minasyatil jalha ala syatil qarna. Sampai Allah hukumi bahkan kambing domba yang bertanduk dari yang tidak bertanduk. Kan ada domba yang gak punya tanduk, kambing. Dulu mungkin saat di dunia yang punya tanduk ini semena-mena karena dia punya tanduk panjang, lancip. dia tanduk ini temannya, kambing satunya yang gak ada tanduknya. Di kesakitan, itu akan dibalas di hari akhir. Kambing bakal gak punya akal, bukan mukallaf, gak diperintah untuk menjalankan syariat. Dihukumi oleh Allah, sehingga gak akan ada yang terzalimi. Maka gak akan sia-sia hakim. Semua akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Makanya termasuk pernyataan yang salah sering kita dengar, mungkin yang tidak sadar ikut mengucapkan, kalau ada orang mati disebutkan, ya sudah alhamdulillah dia sudah kembali ke tempat istirahat dia yang terakhir. Atau kematian itu tempat peristirahatan dia yang terakhir. Salah. Kematian atau kubur bukan yang terakhir. Itu baru awal. Akhirnya nanti di kiamat, imma dia ke surga atau neraka. Itu tempat dia terakhir. Bukan kuburnya. Bukan kematiannya terakhir segala-galanya. Masih ada perjalanan panjang di depan. Jazaan wifaqo, itu balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu tidak meyakini adanya hari kiamat ini, hari pembalasan. Tidak meyakini adanya perhitungan. Ini amalannya akan dihitung. Tapi itu enggak ada dalam keyakinan mereka. Mereka ingkari. Adalah hisab. Ada. Dan itu hak keberadaannya. Dihisab. Ketiga-tiganya. Dihisab amalannya. Ditimbang. Dalam timbangan Allah yang maha adil di akhirat kelak. Orang ditimbang. Sehingga mungkin di dunia dia orangnya besar, gede, tinggi. Tapi di akhirat gak akan lebih berat dari sayap nyamuk. Dalam timbangan Allah. Sebaliknya dia mungkin kecil. Kurus, krempeng di dunia. Tapi dalam timbangan Allah lebih berat dari gunung. Makanya saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naik pohon korma, ini terlihat betisnya, beliau radhiyallahu anhu orangnya kecil. Betisnya disebutkan seperti pelepah korma, kecil sekali. Sehingga sahabat ketika melihat sebagian tertawa, karena kecilnya betisnya. Ini orang betis, maruf lah. Ini kecil sekali betisnya, kurus Ibn Mas'ud. Sebagian tertawa. Maka mendengar itu Rasulullah katakan, kalian tertawakan betis Ibnu Mas'ud. Wallahi, kata Rasulullah, itu dalam timbangan Allah kelak di akhirat lebih berat dari Gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung di Madinah besar, batu. Masih lebih berat betis Ibnu Mas'ud. Ya, karena yang menentukan kelak adalah ketakwaannya, iman, amal solehnya, orangnya. Yang kedua ditimbang pula amal perbuatannya. Amalan dia ditimbang. Mana yang soleh, amalan-amalan baik, mana yang maksiat dan dosanya, mana yang lebih berat. Itu tersebutkan dalam banyak ayat. Yang ketiga, ditimbang pula lembaran-lembaran catatan amalan dia. Yang dicatat. Semua amalan kita. Lembaran catatan itu juga akan ditimbang. Makanya dalam hadis Bitaqah, Rasulullah sebutkan ada seorang yang catatannya itu 99 lembar. Masing-masing lembar sebesar sejauh mata memandang. Kalau kita berdiri dan memandang sampai mentok, itu lembaran semuanya isinya dosa maksiat. 99 lembar. Maka dia ditanya, ada kebaikan kamu? Si hamba ini karena pesimis dan melihat dosa sekian banyak. Gak ada ya Allah. Ini azab sudah di mata dia. Kata Allah ada. Dan kamu gak akan didzalimi. Maka dikeluarkan untuknya kartu kecil. Ini lembaran besar sejauh mata memandang. Ada kartu kecil. Tertulis di situ la ilaha illallah, tauhidnya. Maka ditimbang syahid di sini. Bahwa lembaran itu ditimbang. Ditimbang antara kartu la ilaha illallah dan catatan lembar ini. Ternyata lebih berat kartu kecil ini la ilallah. Maka dia selamat. Asyahid ditimbang semuanya. Yaumul akhir. Jaza innahum kanu la yarjuna hisaba. Tapi ini semua diingkari tentunya oleh kuffar yang diazab ini tadi. Karena tidak diyakini oleh mereka. Karenanya mereka diazab. Seperti ayat tadi. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Yang menjerumuskan kami ke dalam jahanam juga. Karena kami mendustakan hari akhir ini. Mereka tidak iman. Makanya itu yang membuat mereka terjerumus dalam azab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Setiap mukjizat, setiap ayat, setiap hujjah yang Allah turunkan melalui para rasulnya didustakan oleh mereka. Bukannya mereka semakin tunduk, semakin faham, benar berarti. Apa yang disampaikan Rasulullah berarti hak. Banyak tandanya, banyak ayatnya, banyak mujizatnya. Tapi justru semua itu mereka tolak, mereka ingkari. Padahal mereka sendiri yang minta. Karena kekufuran. Kan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Quraisy musyrikin. Salah satu permintaan mereka, kalau kamu benar Nabi, coba belah itu bulan. Maka Allah belah dengan Rasulullah minta kepada Allah, dan dibelah, benar-benar terbelah itu bulan. Dan mereka saksikan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Terbelah itu bulan. Awalnya mereka nantang. Ya maunya mereka gak mungkin bisa kamu belah bulan. Kalau kamu nabi betul coba. Subhanallah dituruti. Tapi apa kemudian? Semestinya kan, bener berarti ini nabi. Ya Allah kita salah selama ini, kita beriman, kita nurut. Enggak. Tetap semakin dia, oh sihir memang kamu punya kemampuan sihir, ini begini, ini begitu. Semakin ditolak. Setiap ayat, setiap hujjah yang Allah turunkan, termasuk Quran hujah terkuat, terbesar, diingkari, didustakan oleh mereka. Makanya bagi seorang mukmin, satu ayat saja sudah cukup. Dia paham itu kebenaran, dia ngerti itu al-haq dan dia ikuti. Tapi orang yang mendustakan dan menentang, 1000 ayat pun, 1000 bukti pun gak akan cukup bagi dia. Terus dia dustakan, ada saja alasannya. Ada saja cara untuk dia tolak. Walayyadzubillah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Kata Allah kemudian, segala sesuatu kami catat. Tadi enggak ada yang sia-sia. Kami ketahui semua amalan hamba kami. Tapi catat itu sehingga gak akan ada yang terzalimi. Dan di hari kiamat masing-masing, tiap manusia ditunjukkan ini catatanmu. Ada yang kamu ingkari? Karena gak akan ada yang didzalimi. Gak akan ada yang didzalimi. Ditanyakan dulu kepadanya, betul kan ini amalanmu? kamu di hari ini pernah melakukan ini, kamu lakukan ini, amalanmu ini, kamu perbuat ini, kamu ucapkan ini. Dari semua catatan ini, ada yang kamu ingkari? Aku gak pernah melakukan ini. Ada? Dan dia gak akan bisa dusta, dia semua ngakui. Iya betul ya Allah, benar ya Allah. Gak akan bisa dusta, tangannya akan bersaksi. Kakinya akan bersaksi. Semua itu pernah dia lakukan. Semuanya tercatat. Maka manusia karena gak siap dan tidak menduga sejauh itu, mereka katakan malihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, kata mereka. Gak ada yang dia tinggal. Gak ada yang lewat. Semua tercatat. Amalan besar, amalan kecil, amalan banyak, amalan sedikit, semuanya ada. Betul-betul kaget dia, shock. Semuanya ada, gak ada yang terlewatkan. Maka yang baik, ya dia akan mendapat balasan yang lebih baik. Yang jelek, ya akan dia tanggung resikonya di hari itu. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakan, kata Allah, rasakan oleh kalian, karena kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali adab. Ini adab, siksaan dengan berbagai macamnya di neraka, akan ditambah oleh Allah dalam adab yang sejenisnya. Adab yang satu bentuk atau satu hukuman, satu jenis, bukan yang berbeda. Karena Allah katakan di surat Sad, semakna dengan ayat ini, di ayat 58, wa akharu min syaklihi azwaj. Dan adab lain lagi yang sejenis dengannya ditambahkan padanya, ditimpakan padanya, sejenis sama adabnya. Dan ayat ini, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ayat yang paling berat terkait penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka tertambah adabnya, tertambah siksaannya. Sudah adab mereka sangat berat, ditambah adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini hukuman atau ancaman Allah kepada penghuni neraka yang sangat berat bagi mereka. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya, innalil muttaqina mafaza. Setelah selesai Allah sebutkan tadi ancaman, takwif, ditakuti hambanya dengan adab yang Allah siapkan, agar mereka meninggalkan maksiat, agar takut. Sebelum itu terjadi, benahi dirimu, tobatlah. Ini semua babnya terhib. Ditakuti manusia agar meninggalkan maksiatnya. Berpindah sekarang kepada terghib. Terghib itu motivasi. Kalau tadi yang dibahas azab dan siksaan, sekarang kebalikannya. Kenikmatan, balasan kebaikan yang Allah siapkan bagi yang taat, bagi yang beriman, beramal soleh. Maka Allah katakan, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Balasan yang Allah siapkan bagi mereka, kenikmatan yang kekal abadi, balasan yang memuliakan mereka di akhirat. Mafazan, kata Ibnu Abbas, tempat di mana orang itu kalau jelas jauh berbeda, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Kalau ahlu dunia kita capek kan, penat dari kerja, misalnya mulai Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat. Dari penatnya kerja, stres, capek, ini itu, orang butuh refreshing. Ya kan? Hanya ke puncak, ke pantai, kemana, kebun, taman yang indah. Di situ dia merasakan enak, Masya Allah, hawanya sejuk, aromanya wangi, yang dipandang bunga ini atau pantai. Dia hilang semua penatnya, hilang semua capeknya. Tempat berlibur lah, atau tempat di mana di situ dia mendapat kenyamanan, ketenangan. Itu mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, kata Ibn Abbas, akan mendapati tempat itu di akhirat. Ini jannah, surga. Tempat di mana dia akan istirahat, nyaman, tenang, bahagia dari penatnya hidup selama mereka di dunia. Mafaza. Lalu termasuk dari mafazan adalah keselamatan mereka dari neraka dan itu segala-galanya. Karena neraka tadi setelah Allah sebutkan macam-macam adabnya, siksaannya, diselamatkan dari itu semua suatu kenikmatan dan kebahagiaan yang besar. Mafaza bagi orang-orang yang bertakwa. Masallallahu min fadlih. Lalu Allah sebutkan rinciannya, beberapa bentuk kesenangan itu, kenikmatan di surga. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun yang Allah berikan bagi mereka dari macam-macam buah, tanaman, wa'anaba, dan kebun anggur. Anggur termasuk dari kebun. Jadi kebun itu banyak, luas, salah satunya anggur. Tapi secara khusus, Allah sebutkan anggur, tidak yang lain. Ulama istimbat dari situ karena keutamaan anggur, kemuliaan dia dibanding buah-buah yang lain, kelebihan dia yang tidak didapati pada yang lain. Makanya secara khusus Allah sebutkan, karena itu kaidah. Kalau kaidahnya sesuatu kamu sebutkan secara khusus, setelah secara umum sudah kamu sebutkan, jelas itu punya nilai plus. Misalnya kamu katakan, semua yang di sini, Masya Allah, misalnya kalau itu pelajar, hasilnya bagus, dan kalian baik, anak-anak yang rajin, Masya Allah ini, ya. Ahmad juga, ada santri misalnya pelajar namanya Ahmad. Ahmad, rajin dia, Masya Allah, semangat dia. Padahal yang lain kan banyak, tapi Ahmad disebut secara khusus. Menunjukkan memang dia punya nilai lebih dibanding yang lain. Gitu. Dan dia juga termasuk, sudah termasuk penyebutan secara umum sebelumnya. Kalian semua. Ala kulli hal, ini pun demikian. Hadaiq wa a'naba. Kebun-kebun secara umum, lebih khusus Allah sebutkan anggur. Dia mulai punya nilai khusus, nilai lebih daripada yang lain. Wa kawa'iba atraba. Dan yang kedua, di ayat 33 Allah katakan, wa kawa'ib atraba. Kawa'ib, jamak dari ka'ibah. Wa la haya'a fiddin, tidak ada malu dalam agama, menjelaskan agama. Kawaib, sifat wanita. Ini bidadari surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, hambanya. Gawaib, yaitu para wanita yang buah dadanya masih pada kencang semua. Ma'ruf itu disenangi oleh lelaki dan Allah Maha tahu. Ini sengaja Allah sebutkan ini agar mereka semakin rindu kepada jannah, agar mereka termotivasi, lebih semangat dalam ibadah dan amal solehnya karena mengetahui di depan yang Allah siapkan bagi mereka ini. Dan itu memang tujuannya Allah sebutkan. Enggak sia-sia. Karena kalau wanita dunia ya ma'ruf, itu kekurangan mereka sebagai manusia, itu hanya ada pada gadis layaknya wanita dunia. Saat dia masih gadis, ya sempurna tubuhnya, maaf, bagian atasnya itu buah dadanya masih kencang. Tapi saat dia setelah dia menikah, punya anak, nyusui, ya ma'ruf lah, itunya lembek dan seperti ini. Ya tentunya kurang disukai oleh lelaki. Nah, karena itu Allah sebutkan bidadari surga gak ada yang seperti itu. Gak akan melembek itunya. Jatuh ke bawah, gak akan. Kawaib, itu yang dimaksud kawaib. Di bagian atasnya kencang. Kawaiba atroba. Atroba usia yang sama atau mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Ditafsirkan atroba mereka, ini kan kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, maka tentu yang terbaik, yang termulia yang Allah berikan, maka yang Allah berikan kepada mereka adalah wanita-wanita surga, bidadari, pada puncak keindahan mereka, puncak kenikmatan mereka, pada usia matang-matangnya dan paling, sekali lagi, paling disenangi lelaki, yaitu usia 30 atau sampai 33 tahun, matang-matangnya wanita. Itu yang dimaksud atroba, karena tubuhnya dan segala sesuatu yang ada padanya pada puncak kesempurnaannya. Al-Muhim itu yang Allah katakan kawa'iba atroba. Di riwayat Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari hadis Abu Umamah katakan, aku mendengar Rasulullah SAW beliau sabdakan, inna kumusa ahlil jannah latubdu min ridwanillah, pakaian ahlul jannah akan tampak dari keridhaan Allah kepada mereka. Wa inna sahaba latamurru bihim fatunadihim, kemudian awan di surga akan melewati mereka kemudian memanggil mereka, awan ini mengatakan kepada mereka, madza turidun an umtirakum, wahai ahlil jannah, apa yang kalian inginkan untuk aku hujani kalian? Dan kalian ingin hujan apa? Hatta innaha latumtiruhumul gawa'ibal atrab, sampai dituruti semua kemauan mereka, sampai-sampai awan itu pula akan menghujani mereka, bukan air yang diturunkan, tapi tadi para wanita bidadari surga yang kencang buah dadanya dan usia matang tadi 33 tahun. Dihujani, diturunkan kepada mereka dari awan di dalam jannah. Masallallahu min fadlih. Kemudian Allah katakan, wa ka'san dihaqa, termasuk kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka, ka'san dihaqa. Ka'san, gelas-gelas, sebagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka minum, di dalamnya dihaqa. Dihaqa, ditafsirkan, kata Ikrimah, rahimahullah, bersih. Ini pada puncak kebersihannya, enggak ada nodanya, enggak ada kotornya sama sekali. Bersih. Karena minuman dunia ada saja. Yang kadang ada debunya mungkin, ada ininya, ada itunya, ada penyakitnya, mengandung ini, mengandung itu. Ini enggak bersih sama sekali. Yang ada hanya kenikmatan dan kebaikan. Atau yang lain, tafsir kedua Ibnu Abbas, dihaqa, maknanya sesuatu yang penuh. Penuh dan plus, bukan hanya penuh, berketerusan. Jadi kamu minum ini, satu minuman itu penuh. Karena ketika kurang dari penuh kan orang kurang puas. Kan cuma dapat separuh. Susu misalnya, atau apa kalau di dunia, sirup, teh, kopi, kalau di dunia. Orang kan kurang puas, akhirnya dapatnya cuma sepertiga, atau berapa, 2/3. Tapi ketika dikasih penuh, puas dia. Sekali selesai, masih kurang puas. Berketerusan, dikasih lagi penuh. Dikasih lagi gelas yang penuh, dan terus seperti itu. Itu makna dihaqa. Jadi dia punya makna, satu, dia bersih, suci dari segala aib. Dua, dia punya makna penuh gelas-gelas itu dan berketerusan diberikan kepada mereka. Wa ka'san dihaqa. Lalu Allah katakan, la yasma'una fiha lahwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu hal-hal yang sia-sia maupun kedustaan. Tidak akan mereka dengar. Tidak ada di dalam jannah kejelekan dalam bentuk apapun. Tidak ada aib sama sekali dalam bentuk apapun, termasuk lahuan, lahu, perkataan yang sia-sia. Perkataan lahu itu perkataan yang gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Diucapkan tapi tidak membawa keuntungan, tidak membawa manfaat, itu lahu. Dan itu gak akan ada di surga. Di dunia penuh dengan lahu. Omongan yang sia-sia, enggak ada gunanya, bahkan lebih dari itu, bukan sekedar enggak ada manfaatnya, banyak madharatnya. Yang umpatan, yang kalimat kotor, kalimat keji di dunia penuh. Di surga enggak akan ada. Makanya Allah nafikan itu. Allah nafikan, mereka la yasmaun, tidak akan mereka di surga mendengar lahu. Walakin zabah, tidak akan pula mereka dengar di dalamnya kedustaan. Kebohongan gak akan ada. Karena semua ini aib. Membuat orang sakit hati, membuat orang sesak dadanya mendengar kedustaan, dia didustai orang, ditipu oleh orang, atau perkataan yang gak ada gunanya tadi, sia-sia. Itu semua Allah nafikan. Tidak akan mereka dengar sama sekali semua itu. Ya karena surga darussalam. Tempat keselamatan. Semuanya kebaikan di sana. Makanya Allah sebutkan semakna dengan ini dalam surat At-Tur ayat 23. La laghwun fiha wa la ta'thim. Di surga tidak akan ada laghu, tidak akan ada yang sia-sia, enggak ada gunanya. Wa la ta'thim, tidak ada pula yang mengandung dosa. Semacam kedustaan. Tidak akan ada semua itu di dalam Jannatullah. Lalu Allah katakan, jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Semua itu tadi dari beberapa kenikmatan surga yang Allah siapkan bagi muttaqin, mu'minin, dari kebun-kebun di dalamnya, anggur, para bidadari dengan sifat-sifat tadi yang tersebutkan, gelas yang penuh dan terus-menerus, segala macam kenikmatannya, balasan dari Rabbmu. Balasan yang lebih baik dari segala yang pernah kalian lakukan. Dari Allah balasan itu, dengan keutamaannya, dengan rahmatnya Allah berikan, ata'an hisaba, pemberian dari Allah, hisaba, pemberian yang sangat banyak, pemberian yang sangat berlimpah, karena hisab termasuk maknanya dalam bahasa Arab sesuatu yang mencukupi, sesuatu yang sangat banyak, berlimpah luah, itu disebut hisab dalam bahasa Arab juga. Maka ata'an hisaba, pemberian yang memang sangat banyak sekali. Anugerah yang Allah berikan bertubi-tubi dan sangat berlimpah luah kepada mereka. Lalu Allah katakan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah yang memberikan semua itu kepada kalian adalah Rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma. Rahman yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dan seisi keduanya. Allah yang ciptakan, Allah yang atur, Allah yang jaga, Allah yang kuasai langit, bumi dan di antara keduanya. Ini semua Allah sebutkan ingin menunjukkan kepada hambanya kekuasaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman yang penuh dan banyak sekali rahmatnya. Mencakup rahmat itu segala sesuatu. Makanya Allah katakan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak akan ada yang berkuasa untuk berbicara di hari itu. La yamlikun. Enggak akan ada yang berani bicara. Enggak akan ada yang berani berkata kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah untuk bicara, baru dia bicara. Makanya Allah katakan di ayat Kursi, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang berani memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Orang yang faham, maka dia akan banyak doa, berharap, minta kepada yang berkuasa segala-galanya ini, Allah. Karena gak akan ada yang bisa memberi syafaat kalau tidak diizinkan Allah. Termasuk anggapan salah orang yang mengharap syafaat, dia kira syafaat itu semaunya orang yang memberi syafaat kelak. Semaunya. Nantinya nanti di akhirat dia maju menghadap Allah, aku kasih syafaat fulan, aku kasih syafaat fulan. Gak akan seperti itu, poin. Gak akan ada yang berani, siapapun. Bahkan termasuk Rasulullah SAW. Gak akan berani. Kecuali setelah diizinkan Allah. Makanya dalam hadis syafaat uzma, yang kita minta kepada Allah dalam setiap doa kita setelah azan, wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Maqaman mahmuda, itu kelak di akhirat, saat manusia menunggu lamanya hisab, mereka menunggu di mahsyar, lama sekali. Dalam hadis disebutkan panjang sekali waktunya, entah seperti apa. Gelisah mereka, ketakutan mereka. Maka mereka ingin mempercepat hisab. Kapan? Percepat hisab. Biar cepat selesai. Maka berduyun-duyun umat manusia mendatangi Adam. Wahai Adam, engkau manusia pertama. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Engkau begini-begini. Datangi Allah. Beri syafaat kepada kami agar Allah mempercepat hisab datang. Kata Adam, aku gak berani. Aku telah melakukan pelanggaran dan kalian tahu itu, makan buah yang dilarang. Sementara Allah hari ini sangat murka besar dan tidak pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan pernah murka lagi seperti ini. Aku gak berani. Cukup diriku, kata Adam. Maka berdunduin mereka kembali mendatangi Nuh. Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau Rasul pertama yang Allah utus. Menghadaplah kepada Allah. Beri syafaat kami. Agar dipercepat hisab. Kata Nuh, lah, aku gak berani. Aku minta kepada Allah yang tidak seharusnya aku minta. Cukup diriku, cukup diriku. Semua pada menolak para nabi. Ketakutan. Di hari itu. Allah sangat murka besar. Walhasil masing-masing semua nolak sampai Rasulullah SAW. Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Maka menghadap Allah Rasulullah SAW. Sampai di terdekat dengan arsh. Sujud Rasulullah SAW. Memuji-muji Allah dengan pujian yang banyak sekali. Yang baru dibukakan kepada beliau di waktu itu. Dipuji, dimuliakan Allah oleh beliau. Sampai kemudian Allah katakan kepada Rasulnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Karena beliau sujud. Angkat kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah, pasti kamu akan diberi. Apa saja yang kamu minta, akan diberikan padamu. Wasfa' tushaffa'. Dan berilah syafaat, akan diterima syafaatmu. Baru Rasulullah sampaikan. Karena kan diizinkan. Allah yang izinkan. Beri syafaat sekarang. Ya Allah, manusia lama menunggu hisab hambamu. Percepat hisab mereka, maka Allah percepat hisabnya. Syahid di sini. Syafaat enggak sembarangan. Nunggu diizinkan oleh Allah. Kalau ahlu dunia kan bisa semaunya. Iya di dunia. Syafaat itu mirip-mirip. Apa kalau di dunia kata memo apa ya. Misalnya ini. Kamu ngelamar kerja di perusahaan besar apa. Atau di kantor kementerian atau departemen apa. Atau di kantor gubernur. Yang ngelamar ribuan. Mungkin ratusan ribu bahkan. Orang bodoh. Butuh pekerjaan. Orang butuh uang. Tapi kamu ingin diterima kan? Satu-satunya yang diterima cuma satu orang dari sekian banyak pelamar. Cara orang salah satu yang harus mereka lakukan selain ujian, selain melewati ini itu, dia harus punya memo. Yang ngasih memo ini harus orang besar. Misalnya kamu kenalan jenderal, paman kamu, apalah menteri atau apa misalnya. Dia kasih memo, kertas kecil gitu. Dia kasih ke direktur kantor itu atau perusahaan itu, ini ponakan saya, tolong diterima. Nah, ini syafaat. Ini namanya syafaat di dunia. Kalau di dunia kan semaunya. Diizinkan dan diizinkan, dia gak peduli, dia berani aja ngasih syafaat. Apalagi kalau posisi dia lebih besar, itu cuman apa misalnya, gubernur, yang ngasih syafaat presiden, tinggal telepon. Itu fulan, anak buah saya, terima di kantormu. Oh siap pak, diterima syafaatnya. Dia gak nunggu diizinkan, ya siapa yang mau ngasih syafaat silahkan. Enggak, di dunia bisa semaunya begitu. Ya akhirat gak bisa. Makanya Allah katakan, la yamlikuna minhu khitaba, gak akan ada yang berani bicara di hari itu. Siapapun, gak akan ada yang berani bicara. Gak ada yang berani, gak ada yang kuasa. Kecuali seizin Allah. Diizinkan, baru dia akan bicara. Juga Allah sebutkan semakna ini di dalam surat Hud 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Di hari manusia itu datang, tidak akan berbicara kecuali seizin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Memahami ini berarti yang lebih kita lakukan seharusnya mengharap, meminta syafaat itu segala-galanya kepada yang berkuasa ini. Bukan kepada yang sekedar hanya kepada yang memberi syafaat. Karena pada kenyataannya yang memberi syafaat pun masih nunggu diizinkan. Kalau gak diizinkan gak akan ada yang berani. Bahkan bicara gak akan ada yang kuasa di hari itu. Jangankan Allah SWT, Rabbul Alamin. Di dunia saja orang sudah pada gak berani. Ya. Kamu lihat. Misalnya. Seorang bapak ini. Bapak aja rumah tangga. Dia kumpulkan istrinya, anak-anaknya semua. Marah besar dia. Ngamuk-ngamuk mungkin gebrak-gebrak meja. Kalau sudah seperti itu ada berani anaknya bicara. Pak, bukan begini pak. Oh, enggak akan berani dia. Lu semua nunduk begini. Ketakutan. Bapak ngamuk ini. Seorang jenderal misalnya marah-marah. Ya pasukannya pada ketakutan. Enggak ada yang berani bicara. Itu sama manusia. Sama-sama banyak kekurangannya padahal. Bayangkan ini Rabbul Alamin. Yaumul Qiyamah. Maka mintalah syafaat itu kepada yang menguasai segalanya. Allah. Minta kepada Allah. Sehingga doamu, permintaanmu kamu ucapkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendapat syafaat nabimu. Begitu mintanya. Karena izin di tangan Allah. Yang menentukan Allah. Ya Allah, mudahkan aku agar termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulmu. Kepada Allah diminta. Nah. Lalu Allah katakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamun. Di hari itu, ar-ruh wal malaikah berdiri bersof. Ar-ruh di dalam ayat ada beberapa tafsiran salaf. Yang pertama, ruh yang dimaksud arwah Bani Adam, manusia. Masing-masing punya ruh, itu semua akan kumpul bersof-sof, baris-baris rapi. Yaumul akhir kelak. Ada yang mengatakan tafsiran kedua, ar-ruh adalah Bani Adam itu sendiri. Manusianya, bukan arwahnya. Yang pertama tadi arwahnya mereka. Yang kedua, ya Bani Adamnya ini yang berdiri bersof-sof. Tafsiran ketiga, mereka makhluk tersendiri yang Allah ciptakan. bukan malaikat, bukan pula manusia. Arwah. Mereka sama seperti manusia, makan, minum, tapi bukan dari jenis mereka. Yang keempat, ruh yang dimaksud malaikat Jibril alaihissalam, dan itu dikuatkan dengan ayat syuara, nazala bihir ruhul amin. Quran itu diturunkan oleh ruh yang terpercaya, yang amanat, yaitu Jibril. Maka ruh dikuatkan dengan ini adalah Jibril alaihissalam, malaikat termulia, malaikat teragung alaihissalam. Penafsiran kelima, ruh adalah Quran. Karena Quran juga disebut ruh oleh Allah. Seperti dalam Asy-Syura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, yaitu Quran yang diwahyukan. Disebut ruh karena memang itu nyawa. Al-Quran ini nyawa yang memberi kehidupan, memberi hakikat kehidupan, kehidupan yang hakiki kepada manusia. Yang keenam, ruh adalah malaikat yang disebutkan, kata Ibnu Abbas, terbesar. Malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, besarnya malaikat ini, ruh, sebesar semua makhluk-makhluk Allah. Jadi kalau makhluk Allah semua dikumpulkan jadi satu, ya sebesar itulah malaikat itu. Berdiri saf rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Ibn Mas'ud disebutkan ar-ruh ini Allah ciptakan dan Allah jadikan dia di langit yang keempat, lebih besar, kata Ibn Mas'ud, dari langit, dari gunung, dan dari seluruh malaikat yang ada alaihimussalam. Ruh ini bertasbih kepada Allah setiap hari 12.000 kali tasbih, subhanallah, subhanallah. Ala kulli hal, itu yang disebutkan tentang ar-ruh. Kalau melihat dalil atau yang menguatkan, tadi yang mengatakan ruh adalah Jibril, dikuatkan dengan ayat, dan ayat saling menafsirkan, memperjelas satu dengan yang lain. Nazala bihir ruhul amin. Jibril memang disebut ruh dalam Quran, karena memang beliau juga malaikat terafdol dan termulia di antara seluruh malaikat yang ada. Alaihimussalam, semua para malaikat Allah. La yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. La yatakallamun, semua yang berdiri bersof-sof ini tadi, para malaikat termasuk ruh dengan segala sekian tafsirnya tadi, Jibril atau malaikat besar yang Allah ciptakan, atau Bani Adam semuanya, la yatakallamun, tidak akan ada yang bicara seperti ayat tadi, la yamlikuna minhu khitaba, enggak akan ada yang berani berucap satu kata pun, enggak akan ada yang bisa bicara, illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Rahman. Diizinkan oleh Allah. Di dalam hadis sahih disebutkan, la yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Di hari itu, enggak akan ada yang bicara kecuali para rasul. Memimpin umat-umatnya. Mereka yang diizinkan oleh Allah untuk bicara. Waqala sawaba, dan yang dibicarakan pun kebenaran. Yang hak. Yang diucapkan juga al-hak. Maka dua. Satu, gak akan ada yang kuasa untuk bicara. Gak akan ada yang berani untuk berucap. Semuanya pada ketakutan. Gak akan ada yang bicara. Kecuali seizin Allah. Itu pun yang dia ucapkan hanya kebenaran. Itu pun yang diucapkan hanya yang hak. Gak ada yang lain. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak. Pasti terjadi semua itu. Akhirat, kiamat. Dengan rinciannya tadi, surga, neraka, azabnya neraka, kenikmatan surga. Semua itu hak. Benar dan pasti adanya. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka yang mau, yang berkehendak, dia bisa ambil, dia jadikan jalan untuk dia kembali kepada Allah kelak. Nah, ini jalan yang dia jalani untuk dia kembali kepada Allah agar diridhoi olehnya, dia lakukan amal ibadah, dia lakukan ketaatan, amalan soleh. Inna andarnakum adzaban qariba. Demikian kami telah ancamkan kepada kalian, telah kami ingatkan kepada kalian azab yang dekat ini. Disebut dekat karena dia pasti datang. Dan kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang datang itu dekat. Disebut dekat dalam bahasa Arab, setiap yang pasti akan datang. Maka ini semua diingatkan oleh Allah kepada kalian manusia. Sudah diingatkan semuanya. Surga itu begini, bagi yang mau taat, balasannya itu. Neraka itu begini, adabnya seperti ini. Bagi yang maksiat, durhaka kepada Allah. Semuanya sudah kami ingatkan kepada kalian, adab yang dekat ini. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu, yaumul qiyamah, setiap manusia akan melihat, menyaksikan apa yang telah dia lakukan selama hidup. Kebaikan ataupun kejelekan. Semuanya akan dia saksikan. Ada lapornya semua. Dalam Kahfi Allah katakan, wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati semua yang mereka pernah lakukan hadir di hadapannya. Ada rapornya. Tadi, kamu pernah lakukan ini, kamu pernah perbuat ini. Semuanya ada. Dan itu mereka lihat, mereka saksikan di hari akhir. Atau di kiamah. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Dikabarkan kepada manusia di hari itu semua yang pernah dia perbuat. Semua yang pernah dia lakukan. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Itu yang Allah katakan. Ma qaddamat yadah. Apa yang sudah dia lakukan akan dia saksikan di hari itu. Akan dia pertanggungjawabkan semuanya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Dan di hari itu melihat kenyataan semua tadi, neraka, azab, siksaannya, maka si kafir berkata, seandainya aku menjadi debu atau tanah. Artinya kalau saja, itu harapan dia, si kafir ini. Kalau saja dia itu tanah, tidak terciptakan sebagai manusia, harus menanggung semua ini, tidak dia duga. Sebesar ini, seberat ini tanggung jawab yang harus dia pikul. Seandainya saja dia menjadi tanah. Saat dia melihat kenyataannya. Semuanya tercatat, semuanya terlampir, nggak ada yang terlewat, dan dia harus bertimbang, harus dia bertanggungjawabkan. Semuanya dihisab, semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Jadi dua penafsiran, yang pertama harapan si kafir, kalau saja dia tanah di dunia dulu, tanah di bumi, sudah layaknya tanah, kan nggak ada taklif, nggak ada beban untuk dia beramal, nggak ada maksiat yang dia lakukan, nggak ada kekufuran, nggak ada dosa, ya sudah tanah begitu saja, nggak akan mempertanggungjawabkan apa-apa. Seandainya aku jadi tanah dulu di dunia, enggak menjadi manusia seperti ini, ternyata aku kufur, ternyata aku mendustakan, ternyata berbuntut panjang sampai dikubur, di akhirat harus ada azab, siksaannya. Atau makna yang kedua, kuntu turaba, si kafir mengatakan seandainya aku menjadi tanah, melihat, dia ucapkan itu saat melihat Allah hukumi binatang tadi. Karena dalam riwayat disebutkan tadi, ketika Allah hukumi domba yang bertanduk kepada yang tidak bertanduk, dulu di dunia dia semena-mena nanduk-nanduk begitu, maka dihukumi, balas, dikisos. Hatta binatang pun ditegakkan keadilan untuknya semua. Di dunia dia gak bisa balas. Sekarang di akhirat, balas. Selesai semua, terbalaskan, sudah gak ada kedzaliman lagi. Maka semua binatang Allah jadikan tanah setelah itu. Selesai. Si kafir melihat, seandainya aku menjadi tanah. Karena ini binatang tanah, selesai. Gak ada neraka, gak ada adab. Itu yang diharapkan si kafir, seandainya aku menjadi tanah seperti itu. Dan tidak mungkin. Jadi tanah selesai, kekufuranmu lewat semua di dunia. Enggak dianggap semua, enggak mungkin. Tapi itu harapan dia. Melihat kenyataan, enak binatang itu jadi tanah. Enggak ada azab, enggak ada neraka, enggak ada siksa. Itu harapan si kafir yang tidak mungkin terpenuhi. Lakul hal itu tafsir secara ringkas dari surat An-Naba. Nas'alullah at-taufiq wassadat wal hidayah. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.